السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين، هذه جمع جمعة، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، tidak hentinya senantiasa kita manjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita dengan Islam dan iman, dan juga dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kesempatan dan kesehatan, berbagai kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk benar-benar kita mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, memperbaiki ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa muhasabah dan muraqabah. Demikian pula memanfaatkan kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang tahu dan mau untuk bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'anul Karim, tiada lain adalah sebagai petunjuk dan juga untuk memberikan bimbingan kepada kita kemana mesti kita melangkah, apa yang harus kita lakukan dalam rangka langkah-langkah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka memperhatikan tadabbur dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, ataukah di dalam hatinya itu ada kunci, ada gemboknya, ada yang menutupinya? Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an adalah memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kitab Allah Subhanahu wa taala adalah keberkahan bagi kita. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadhakkaru ulul albab. Al-Quranul Karim adalah yang kami telah turunkan, kata Allah, kami telah turunkan kepadamu. Mubarak, yang diberkahi. Maka marilah kita menggapai keberkahan dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Tadabur dalam maknanya yang luas, dijelaskan oleh para ulama. Di antara ma'ani at-tadabur adalah al-fahm, al-fiqh, al-basirah, al-fikr, at-tafakkur, at-tadakkur, at-ta'ammul, al-i'tibar, wal-istibsar. Mencakup dari semua perkara yang intinya harus kita ilmui. Al-fahm, makna mentadaburi Al-Quran, artinya kita memahami, kita mempelajari, mengilmui, memikirkan, dan juga memperhatikan akan ayat-ayatnya. Tadabbur, untuk kita sebagai peringatan bagi kita, mengingatkan kepada kita, dan juga untuk kita mengambil ibrah. Wal istibsar, untuk kita mengambil petunjuk, mengambil ilmu, agar basirah kita terbuka dengan kita mencermati kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih lagi pada saat kita sekarang ini, kitab Allah, kita semuanya mengakui adalah merupakan warisan Nabi alaihi salatu wassalam, kebanggaan bagi kita umat Islam, yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan keutuhannya. Tidak ada yang bisa dan berani untuk merubahnya, yang merupakan tantangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada segenap manusia dan jin untuk bisa mendatangkan yang semisal dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala ini. Namun demikian, bukanlah Al-Quran hanya sebagai glamor, sebagai satu kebanggaan untuk kita hafalkan, sebagai satu kebanggaan untuk kita lombakan, sebagai satu kebanggaan untuk kita memuji kepadanya. Namun hakikat dari tadabbur kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita perhatikan bagaimana perkataan para imam kita. Al-Imam Az-Zarkasi, Zarkasyi rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Al-Burhan, beliau menyebutkan, man lam yakun ilmun wa fahmun wa taqwa wa tadabbur lam yudrik min ladzatil qur'ani syai'an. Siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, ketakwaan, tadabbur dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka dia tidak akan merasakan sedikit pun dari nikmatnya Al-Quran, dari lezatnya Al-Quran. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, yang juga dinukil dalam Mu'jamul Udaba, mengatakan, inni la'ajabu man qara'a al-Qur'an wa lam ya'lam ta'wilahu kaifa yaltaddu biqira'atihi. Saya heran dengan orang yang membaca Al-Qur'an dan tidak memahami akan tafsirnya, tidak memahami akan isi kandungannya. Bagaimana dia merasakan lezatnya bacaan? Akankah hanya dengan indahnya suara, merdunya suara? Nasallallahu salamal afiyah. Demikian pula kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam fatwanya, al-matlub min al-Qur'an fahmu ma'anihi wal 'amalu bih, fa in lam takun hadhihi himmatu hafidhihi lam yakun min ahli al-ilmi wad-din. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang dituntut dari Al-Qur'an ini, yang diinginkan dari Al-Qur'an ini adalah memahami akan maknanya dan mengamalkannya. Maka kalau bukan ini sebagai perhatian dari orang-orang yang menghafal Al-Quran, lam yakun min ahli al-ilmi wad-din, maka dia bukanlah dari ahli ilmu dan ahli agama. Muridnya Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkannya dalam Miftah Dari Sa'adah, "Idza marra mutadabbirul Qur'an bi ayatin wa huwa muhtajun ilaiha fi shifa'i qalbihi kararaha walau mi'ata marrah walau laylah faqira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min qira'ati khatmatin bighairi tadabburin wa tafahum wa anfa'u lilqalb wa ad'a ila husulil iman wa dhauqi halawatil Qur'an." Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ketika orang yang mentadabburi Al-Qur'an melewati ayat-ayat yang dia butuh dengannya untuk mengobati hatinya, maka diulang-ulang meskipun sampai 100 kali, meskipun sampai semalam suntuk, dia ulang-ulang ayat itu. Maka membaca Al-Quran satu ayat dengan tafakkur dan tafahum, ini lebih baik dari membaca Al-Quran meskipun sampai menghatamkannya, manakala tidak dengan tadabbur dan tafahum. Dan ini lebih bermanfaat bagi hati, dan lebih untuk bisa kemudian menambahkan keimanan, memperoleh keimanan, dan merasakan manisnya Al-Quran. Jemaah lakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah, mari untuk benar-benar menjadikan kitab Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai obat yang akan bisa menyembuhkan hati kita, sebagaimana Al-Quran akan bisa menyembuhkan dari penyakit-penyakit masyarakat. Maka jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pentingnya mentadaburi kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama tiada lain adalah karena barokahnya Al-Quranul Karim, yang Allah mengatakan, "Hadza basairu min rabbikum wa huda wa rahmah liqaumi yu'minun." Inilah basairu min rabbikum, petunjuk, bimbingan, seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat bagi orang-orang yang beriman, kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah mengingatkan, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kalian nur, cahaya, dan kitab yang jelas. "Yahdi bihillahu man ittaba' ridwanahu subulas salam." Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk dengannya, dengan seizinnya, kepada orang-orang yang mereka mengikuti keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengikuti kepada jalan keselamatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. "Wayahdihim ila siratim mustaqim." Dan Allah akan berikan petunjuk kepada mereka dengan kepada jalan yang lurus, dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu inilah yang diinginkan dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dengan seperti ini, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran namun Al-Quran melaknatinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka akan terangkat dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kitab Allah, sebagaimana juga akan terhina manakala kita mengesampingkan dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama, pentingnya untuk kita tadabbur dengan kitab Allah. Yang kedua, hajatul qalb, sangat butuhnya hati kepada tadabbur kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Butuhnya hati untuk senantiasa tadabbur dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayuhan nas, qad ja'akum ma'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat dengan apa yang ada dalam hati manusia, wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, dan petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan anugerah dari Allah dan rahmatnya akan kitab Allah Subhanahu wa taala ini, mari. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, dengan anugerah dari Allah dan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, dengan itu maka berbahagialah, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia dan dari segala apa yang ada di muka bumi ini. Kitab Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbangga, berbahagia dengannya. Mari untuk kita kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang merupakan izzah, kewibawaan kita umat Islam, akan kembali manakala kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hendaklah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak memuji kepada orang-orang yang senantiasa tadabbur dengan kitab Allah. Maka pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertadabbur dengan kitab Allah Subhanahu wa taala ini tiada lain adalah merupakan qurbah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka manakala disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan akan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menyandarkan diri mereka. Maka ini pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tadabbur dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah menyebutkan, innal ladzina utul ilm min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqan. Orang-orang yang mereka diberi ilmu dari sebelumnya, ketika dibacakan kepada mereka dari kitab Allah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tersungkur mereka sujud. Yakhruna lil azqan sujada. Mereka tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang tadabbur dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, pentingnya untuk kita mentadabburi kitab Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mencela kepada orang-orang yang meninggalkan tadabbur dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mereka menyombongkan diri. Mereka berpaling. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Idza tutla 'alaihim ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang apabila dibacakan kepadanya dari ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, walla mustakbiran, mereka berpaling menyombongkan diri. Ka'annahum lam yasma'ha. Ka'an lam yasma'ha. seakan mereka tidak mendengarnya. Dan seakan dalam telinga-telinga mereka itu ada penutupnya. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang seperti ini dengan siksaan yang pedih. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Dan ketahuilah jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mentadabburi kitabullah Subhanahu wa taala adalah bagian dari nasihat kepada kitabullah, yang ini merupakan agama di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kemarin sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Lillahi wali kitabihi. Dan ini diantaranya nasihat bagi kitab Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tadabbur dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, karena merekalah ahlullahi wa khassatuh, orang-orang yang dikhususkan oleh Allah, orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين حاضرين يعني رحمة الله سبحانه وتعالى، banyak perkara yang syariat yang mulia ini telah memberikan syariat kepada kita, memberikan motivasi kepada kita, yang diantara syariat-syariat ini tiada lain adalah dalam rangka untuk mentadaburi kitab Allah Subhanahu wa taala. Dari turunnya Al-Qur'anul Karim dan juga ta'abbud dengan membacanya, keutamaan dari membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, satu huruf satu hasanah, wal hasanatu bi asyi amsalha, adalah untuk kita mentadabburi kitab Allah Subhanahu wa taala. Tartil dan taghanni dengan kitab Allah, yang Allah mengatakan warattilil qur'ana tartila, tartilkanlah Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahsanun nasi qira'atan, sebaik-baik manusia dalam bacaannya kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, alladhi idza qara'a ra'aita annahu yakhsha Allah, adalah orang-orang yang apabila dia membaca kitab Allah, engkau lihat dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tiada lain adalah membaca dengan tadabbur. Salatul lain, memperpanjang bacaannya, adalah min ajli tadabburi kitabillah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula perintah untuk memperbaiki bacaan kita, tajwid dalam kita membaca kitabullah, adalah juga dalam rangka tadabbur. Karena ternyata huruf-huruf Al-Quran bukanlah sekedar huruf-huruf yang keluar begitu saja dari mulut-mulut manusia, di dalamnya ada tadabbur, di dalamnya penuh dengan ma'ani dari makharij dan sifat, adalah merupakan masal, merupakan i'tibar yang sangat besar. Maka di jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perintah untuk infak, untuk dia memperhatikan ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Adalah min ajli tadabburi kitabillahi Subhanahu wa taala. Maka mari untuk kita senantiasa perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tadabbur meskipun kita di barisan paling belakang dari orang-orang yang mengikuti pada petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, manakala kita masih menjadi orang-orang yang berusaha untuk menapaki jejak petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang mengikuti pada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dengan tertatih-tatih. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada mereka yang belajar Al-Qur'an meskipun dengan tertatih-tatih. Al-mahir bil Qur'ani ma as-safaratil karamil bararah. Orang-orang yang mahir dengan kitab Allah bersama dengan malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta 'alaihi, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an meskipun dengan terbata-bata maka masih ada bagian pahala baginya. Maka di jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa untuk terus kita perhatian dengan kitab Allah, membacanya, mempelajari isi kandungannya dan berusaha untuk mengamalkannya mumpung masih ada kesempatan. Waffaqanallahu wa iyyakum ila kulli khair wa tsabbatana 'ala al-islam wa 'ala sunnah innahu walidzalika wal qadiru 'alaihi. Allahu salli 'ala rasulil huda faqad amarakum Allah bidzalika faqan إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض من الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن ما هم يفك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام المسلمين اللهم أعز الإسلام المسلمين اللهم أعز الإسلام المسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة الملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فجل تدبيره تدميره يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآبنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.